masa-masa yang indah dalam hidupmu yang sebentar ini. Tapi juga janganlah engkau lupakan masa pahit yang pernah kau alami. Nantilah kenyataan hidup ini dengan senyum serta lapangkan dada. Lihat ke depan alam dunia impian yang belum pernah engkau nikmati. Masa-masa yang indah dalam hidupmu yang sebentar ini. Tapi juga janganlah engkau lupakan masa pahit yang pernah kau alami. Hadapilah kenyataan hidup ini dengan senyum serta lapangkan dada. Lihat ke depan alam dunia impian yang belum pernah engkau nikmati. Oh,